Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'du. Qala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala. Al-babu thalis fil khala'i, tentang khulu. Poin pertama adalah maknanya dan dalil disyariatkannya. Pengertian khulu dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata khala'at thawba, min khala'at thawb, melepas kain. Karena masing-masing dari suami dan istri adalah pakaian bagi yang lain, bagi pasangannya. Sedangkan secara syariat adalah furqatun, perpisahan, tajri yang terjadi di antara suami dan istri, ala iwadin. Dan perpisahan ini ada pakai pembayaran. Tadfa'uhul mar'atu, yang pembayaran ini diserahkan dan dilakukan oleh pihak perempuan, lizawjiha, kepada suaminya. Bi'alfadhin makhsusatin, dengan kata-kata tertentu. Ya, maka ala iwadin adalah syarat mutlak untuk bisa disebut khulu. Ya, jadi khulu itu adalah permintaan cerai dari istri, namun harus ada pembayaran yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Jika tanpa pembayaran, tidak disebut khulu. Syarat mutlak untuk bisa disebut khulu, ala iwadin, ada iwad, ada kompensasi finansial yang dibayarkan oleh pihak perempuan kepada suaminya. Disyariatkannya khulu, khulu satu hal yang masru', yang dibenarkan dalam syariat berdasarkan firman Allah Ta'ala. Maka jika kalian khawatir keduanya, suami istri, tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah, maka tidak dosa atas keduanya, fi maftadat bih, terkait tebusan yang diberikan oleh iftadat, oleh pihak perempuan. Dan berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahasanya istri dari Sabit bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, Sabitun Ibn Qaisin, Sabit bin Qais adalah seorang yang tidak kucela, fi khuluqin waladinin, akhlaknya, perilakunya, tidak pula kualitas agamanya, kualitas moralnya, ataupun kualitas agamanya. Walakini akrahul kufra fil Islam, akan tapi aku khawatir kafir dalam Islam. Catatan kaki. Artinya perempuan ini takrahu, khawatir, terjumus dalam fi kufranil ashir, mengingkari kebaikan suami. Ala ashir maknanya suami. Ya. Tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Wa taksir, dan tidak sempurna, fi haqqihi alaiha, dalam memberikan hak suami, alaiha, yang menjadi kewajiban istri, wa ma yajibu lahu, dan apa yang wajib dilakukan untuk suaminya. Wa dzalika li syiddati burdiha, dan kekhawatiran ini landasannya adalah karena bencinya yang demikian luar biasa iyahu kepada suaminya. Lali aibin alaihi fi khuluqin waladinin, bukan karena cacat moral ataupun cacat agama yang ada pada suaminya. Namun tidak adanya cinta, tidak adanya cinta dalam diri perempuan ini kepada suaminya, bukan karena faktor cacat moral karena dia kasar, ataupun cacat agama karena dia malas sholat, bukan karena faktor-faktor semacam itu. Murni karena tidak bisa mencintainya, karena demikian jeleknya Thabit bin Qais. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, apakah engkau mau mengembalikan kepada Thabit kebun kurmanya yang dulu adalah mahar pernikahanmu? Maka perempuan yang mengatakan iya, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Thabit bin Qais, terimalah kebun tersebut, kemudian ceraikanlah istrimu dengan satu cerai. Dan ketentuan berkaitan dengan khuluq dan hikmahnya, yang pertama adalah ketentuan terkait dengan khuluq. Ahkamul khuluq, ketentuan tentang khuluq tatalakhas, bisa diringkas dalam poin-poin sebagai berikut. Khuluq, gugat cerai dari pihak istri, satu hal yang jaiz, satu hal yang diperkenankan, dan ini adalah jaiz manakala su'il usrah baina zaujain, adanya pergaulan yang jelek antara suami dan istri. Suaminya kasar misalnya, suka nempeleng, sering terjadi KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, ya, maka boleh bagi istri untuk khulu, ya, dan tidak melakukan satu hal yang makruh ataupun haram dengan khulunya. Dan diperhatikan, walayaka ila bi'iwadin maliyin. Khulu tidak bisa disebut khulu, tidak jatuh sebagai khulu kecuali ada kompensasi finansial yang dibayarkan oleh pihak istri pada suaminya. Tafridu zaujah, yang diwajibkan oleh si istri kepada suaminya. Jadi kalau sekedar istri mengatakan ceraikan aku, kemudian suami mengatakan ya kamu tak ceraikan, itu tidak bisa disebut khulu, karena tidak ada kompensasi finansial. Kalau istri mengatakan ceraikan aku, ini tak bayar, saya enggak terima bayaranmu, kamu sudah tak ceraikan, ini juga tidak bisa disebut khulu. Kalau istri mengatakan ceraikan aku, suami mengatakan enggak mau, tak bayar, tolong ceraikan aku, oh iya, mana duitnya, terus kemudian diceraikan, nah itu khulu. Layaka khulu tidaklah terjadi jika istri belumlah rasyidah, belum dewasa, belum balik. Karena perempuan yang belum balik tidak bisa memiliki, tidak boleh melakukan tasarruf tindakan linaqsil ahliyah, karena belum sempurnanya kecakapan dia, ahliyah, kecakapan dia untuk melakukan tindakan. Kemudian jika seorang suami mengkhulu istrinya atau menceraikan istrinya karena khulu, malakat mal'artu bidzalika amra nafsiha, maka si perempuan dengan penerimaan suami terhadap khulu, si perempuan ini berkuasa penuh atas dirinya sendiri, sehingga tidaklah tersisa bagi suami atas istrinya atau bekas istrinya sedikitpun kekuasaan, sehingga konsekuensinya la raja'ata lahu 'alaiha, suami tidak bisa merujuk, tidak ada rujuk dalam khulu, karena rujuk adalah murni hak suami. Yang dalam aturan Islam rujuk itu sah meskipun istri tidak menerimanya, tidak disyaratkan istri harus menerima. Nah, itu rujuk dalam tolak. Lah ini yang minta bubar istrinya sampai rela bayar kok, masa habis itu kemudian mau-maunya dia dirujuk. Nah, tentu satu hal yang tidak sinkron. Yang minta bubar istrinya, dia keluar duit dan bayar demi bubar. Setelah itu kemudian dia ingin dirujuk oleh suaminya, tentu sangat-sangat tidak sinkron, tidak selaras dengan kemarin waktu pas menggebu-gebu untuk khulu tentunya. Sehingga oleh karena itu aturannya tidak bisa dirujuk. Terus gimana? Ya biasanya akad nikah ulang. Ya kalau masih memungkinkan, nanti kita lihat hitungan tolaknya. Ya, kalau nanti masih memungkinkan, ya ditunggu sampai selesai Ya, masa menunggu perempuan khulu ini ya, nanti dilamar ulang kemudian akan nikah ulang. Namun kalau rujuk di masa menunggu tidak bisa. Kemudian tidaklah melekat pada wanita yang khulu, cerai, zihar ataupun ilah saat masa iddahnya dari suaminya yang menerima khulunya. Karena perempuan ini telah berubah, telah berstatus sebagai wanita lain dari suaminya. Begitu suami menerima khulu, dia langsung jadi orang lain. Maka saat di masa iddah tidak bisa suami menjatuhkan tolak misalnya, atau menjatuhkan dihar, atau menjatuhkan ila. Nah, kemudian ini di antara beda antara tolak dengan khulu, boleh dalam khulu, khulu dilakukan di masa haid atau masa suci yang telah pernah dikumpuli, karena tidak ada madarat bagi si istri dengan hal itu, karena Allah alasannya karena Allah subhanahu wa ta'ala atlaqahu, memutlakannya, tidak mempersyaratkan harus ini dan itu dalam khulu, walam yuqayyidhu, dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Dan menimbang bahasanya khulu itu adalah perpisahan yang menguntungkan suami. Ya, khulu adalah perpisahan yang menguntungkan suami. Karena ketika tolak maka nanti banyak biaya yang harus keluar dari suami. Selama masa iddah masih harus, masih uang nafkah, menyiapkan tempat tinggal, memperhatikan makannya. Selama masa iddah ya, demikian juga sebagaimana pendapat sebagian ulama, wajib baginya untuk setelah masa iddah selesai untuk ngasih uang pesangon. Ngasih uang pesangon. Masa iddah selesai, bayar uang, ngasih uang pesangon. Itu kalau tolak. Maka lain-lainnya dengan khulu, itu malah suami diberi pesangon sama istrinya. Tidak ada kewajiban nafkah, dapat pesangon, bisa untuk modal nikah lagi. Kalau dalam khulu, kalau tolak suami banyak keluar biaya. Kalau itu dihubungkan dengan proses administrasi di pengadilan agama, tolak suami yang bayar biaya sidang, khulu istri yang bayar. Maka sebagian suami yang ingin mencerai istrinya, ingin pisah dengan istrinya, itu kemudian melakukan trik agar bagaimana supaya tidak dia yang tolak namun istrinya yang khulu. Setiap pulang banting pintu, jeduer, apa-apa dugut-dugut marah, akhirnya enggak nyaman. Ceraikan aku, enggak mau. Tapi enggak mau menceraikan. Akhirnya istrinya khulu. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Maka di poin yang keenam, haram bagi suami untuk menyakiti istrinya dan tidak memberikan pada istri hak-haknya sehingga istri itu terpaksa untuk melakukan khulu. Nah, ini trik suami yang jahat. Dia tidak mau keluar biaya, dia ingin diberi biaya, maka dia buat istrinya tidak nyaman supaya istrinya yang khulu. Ini satu hal yang terlarang. Mengat firman Allah Ta'ala, wala ta'duluhunna, janganlah kalian menyusahkan mereka atau mencegah mereka yaitu dari hak-haknya. Litadhabu biba'di ma'atimutumuhunna, supaya kalian bisa pergi membawa apa yang pernah kalian berikan. Karena istri yang khulu, dia akan mengembalikan apa yang pernah diberikan oleh suaminya. illa ayatina bifahisyatin mubayyinah. Namun ada satu pengecualian. Satu pengecualian di mana suami boleh membuat istri tidak nyaman supaya istri yang khulu. Ketika istri melakukan fahisyatin mubayyinah, dia serong, selingkuh, zina. Kalau istri zina jangan ditolak, rugi. Nah, istri selingkuh tolak rugi itu suaminya. Kan? Ngasih uang pesangon, masih ngasih nafkah selama 3 bulan habis itu dibawa orang. Kan? Dan rugi luar dalam, kan? Ya, rugi luar dalam. Bodoh itu kalau suaminya kemudian mentolaknya. Ya. Maka jangan tolak. Itu suami yang bodoh, istrinya selingkuh ditolak. Oh, bodoh. Nah, kalau istri selingkuh kemudian pingin disingkirkan karena sudah enggak mau tobat dan semacam itu, ya, masih ngakui kemudian ngulangi lagi, jangan tolak. Hulu. Buat dia tidak nyaman, buat tidak nyaman, nanti supaya dia yang bayar, jangan suami yang keluar duit, ini dah keluar duit diambil orang, nah dia yang harus bayar, muka buat tidak nyaman, pulang rumah dikit-dikit marah-marah. Nutup pintu gak bisa pelan, ya. Sudah duduk, apa-apa komplain. Ya, nanti dia, enggak cerikan aku, gak mau. Nah, kalau kamu bayar tak cerai. Khulu artinya. Illa ayatina bifahisyatin mubayyina. Kecuali, jika si perempuan itu melakukan perbuatan keji yang nyata. Kemudian, kalau tadi, kalau ada su'ul usrah, pergaulan yang tidak baik, KDRT dan semacam itu, jais hukumnya seorang perempuan melakukan khulu. Kemudian poin berikutnya, yukroh lil mar'ah, makruh bagi seorang perempuan, bahkan terlarang dia khulu pada dari suaminya, ma'astiko matil hal, padahal tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada problem, tiba-tiba istri khulu, waduna sababin yaktadihi, tanpa ada sebab yang mendorongnya. Nah, di antara sebab yang mendorong bolehnya khulu, ka'ayyakuna zawju ma'iban, semacam suaminya itu ya, cacat atau cedera, fi khalqihi, dalam fisiknya, ya, maka boleh baginya khulu. Walam tutik al-mar'atu al-baqa' ma'ahu, dan si perempuan tidak kuat untuk bertahan bersama suaminya. Suaminya itu bau keringat luar biasa. Nah, enggak hilang. Nah, jarak 2 meter itu sudah baunya sudah enggak kawan. Enggak kuat. Nah, itu boleh jadi alasan untuk khulu. Enggak bisa merasakan kenyamanan dengan suaminya. Apalagi tambah suaminya dekat-dekat dengan, waduh. Ini, 1 meter saja sudah mau tutup mulut, tutup hidung. Dan mulut lah ini kok baunya apeknya ndak minta ampun, kan? Nah, boleh ini, ya. Aukana sayian fi khuluqihi, ataukah dia jelek perangainya, jelek akhlaknya, kasar orangnya, khafat ala tuqima hududallah, atau sebagaimana kasus istrinya Thabit bin Qais, fisiknya enggak cacat, akhlaknya enggak cacat, namun tidak bisa jatuh cinta. Tidak bisa mencintai suaminya. Khafat ala yuqima hududallah, sehingga dia khawatir tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah untuk dirinya sebagai seorang istri. Nah, ini sebab-sebab yang membolehkan seorang istri khulu. Kemudian hikmah disyariatkannya khulu, di antara satu hal yang telah diketahui bahasanya pernikahan adalah tarabut, ikatan antara suami dan istri, wa ta'asuf dan pergaulan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kalian, khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian aswajan, istri supaya kalian merasakan ketenangan, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Maka inilah buah dari pernikahan. Namun jika buah dan makna ini tidaklah terwujud, falam tujat, tidak dijumpai cinta dari dua belah pihak, alam tujat minaz zauji wahdahu, atau tidak dijumpai cinta dari pihak suami, dampaknya fasaat usratu, maka suami mempergauli istrinya dengan cara-cara yang buruk dan kasar, wa ta'asar al-ilaju, dan terapi untuk menghilangkan buruknya perilaku ini satu hal yang sulit. Maka suami diperintahkan untuk melepas istrinya dengan cara yang baik. Mengingat firman Allah Ta'ala, fa'imsakum bima'rufin, maka tahanlah istrimu, pertahankan sebagai istrimu dengan cara yang baik, dengan diperlakukan yang baik, atau dilepas dengan cara yang baik. Namun jika dijumpai rasa cinta dari pihak suami, namun istri tidak cinta, sudah berupaya direkayasa namun tidak berhasil juga. Bi'ankarihat khulqa zaujiha, karena dia tidak suka dengan perilaku suaminya, atau dia benci dengan naqs dinihi, kekurangan agama suaminya. Oh, dia ternyata pemabuk. Oh, dia ternyata suka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Oh, khafat, atau dia khawatir dosa karena tidak menunaikan hak suami. Maka dalam kondisi ini boleh bagi perempuan meminta untuk pisah ala iwadin, dengan menyerahkan kompensasi finansial yang dia berikan lahu kepada suaminya. Dengan itu dia tebus dirinya dari ikatan suaminya. Mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika keduanya khawatir tidak bisa melaksanakan aturan-aturan Allah dalam rumah tangga, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Kemudian bab berikutnya adalah tolak. Ini maka ide untuk berpisah berasal dari suami. Ini suami yang berinisiatif untuk berpisah. Ya, maknanya dan dalil disyariatkan serta hikmahnya. Poin pertama, pengertian tolak. Tolak dalam bahasa Arab artinya takhliyah, melepas. Ya, contohnya talaqatin naqatu, unta betina itu talaqat, artinya dilepas. Dibebaskan haitsu syaat, kemana dia mau pergi. Sedangkan secara syariat adalah halu qaidin nikah, mengurai dan melepas ikatan pernikahan atau sebagian ikatan pernikahan. Mengurai ikatan pernikahan, begitu dicerai sudah langsung jadi orang lain, itu betul-betul ikatan sudah lepas semua. Nah, ini untuk cerai ketiga atau sebagian saja. Begitu dicerai tidak langsung total jadi orang lain. Ini cuma sebagian ikatan saja yang terurai. Nah, ini cerai satu dan cerai dua. Siapakah yang boleh mencerai? Yasihus sah, penjatuhan tolak dari pihak suami manakala dia balik berakal, mumayyiz, tamyiz, mukhtar, tidak dipaksa. Alladhi ya'qiluhu, dia tidak dipaksa atas apa yang dia pikirkan, atau ucapan cerai ini diucapkan oleh orang yang mewakili suami. Maka tidak terjadilah cerai min ghairi zauji, jika itu bukan suaminya. Orang lain mencerai tidak bisa. Maka seorang misalnya mengatakan amit-amit jabang bayi kalau saya nikah dengan dia, nikah dengan dia tak cerai dia. Nah, atau jika saya nikah dengan dia maka dia tercerai. Maka jika ada kalimat semacam ini setelah amit-amit ternyata malah nikah, nah, ulama berselisih pendapat. Jatuhkah tolak untuk jatuhkah tolak untuk si perempuan karena ikrar laki-laki ini ketika belum jadi. Kalau saya nikah dengan dia, dia tercerai. Begitu akad nikah artinya jatuh cerai gitu ya. Kok malah betulan malah nikah. Ini nanti diperselisihkan. Kemarin ucapan tolaknya sah ataukah tidak, ini berdasarkan perselisihan. Ucapan tolaknya kemarin itu sah namun bersyarat ya, nanti pas akad berarti langsung talak satu. Atau kemarin ucapan kemarin itu dianggap lagwun, sia-sia, tidak ada nilainya. Nanti sudut pandang ulama berbeda. Namun kalau dari kalimat ini layaqa talaqun wa talaqu ghairu zauji, maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan itu tidak sah. Sehingga ya, begitu akad nikah itu tidak langsung otomatis jatuh cerai satu. Tapi pendapat yang lain begitu akad nikah sah, sah, sah, itu langsung talak satu. Talak satu kemudian harus rujuk. Talak satu terus harus langsung dirujuk saat itu juga kan, karena udah sah kemarin. Walas sabi, tidak pula sah jika diucapkan oleh anak kecil ataupun orang gila ataupun orang yang mabuk. Menurut pendapat yang paling kuat, dan ini ada pendapat Imam Ahmad. Kalau tiga imam mazhab yang lain selain Imam Ahmad, cerai orang yang mabuk sah jika mabuk itu karena kemauan dia sendiri. Namun pendapat yang diarajikan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam pendapat Imam Ahmad yang mengatakan cerai dalam keadaan mabuk meskipun mabuk itu atas kemauan sendiri itu tidak sah. Tidak pula sah cerai dari mukroh, orang yang dipaksa. Tidak pula orang yang sangat marah. Perhatikan kriterianya, ghadaban syadidan la yadri ma'ahu ma yakul. Perhatikan syaratnya, garis bawahi. Marah yang luar biasa sampai dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ketika marahnya reda, dia sama sekali enggak tahu. Sama sekali enggak ingat kalau tadi itu mencerai istrinya, itu enggak ingat belas. Maka marah besar semacam ini yang cerainya tidak sah. Namun masih jika marah dan masih sadar apa yang dia ucapkan, maka sah. Disyariatkannya tolak, maka pada dasarnya dalam pernikahan adalah terus menerusnya kehidupan rumah tangga di antara suami dan istri, dan Allah telah tentukan berbagai macam hukum ahkaman kathirotan, banyak ketentuan dan banyak adab etika dalam pernikahan, listibrori, supaya terus berlangsungnya pernikahan, wadoman dan terjaminnya langgengnya pernikahan. Ila anna hadil adab, akan tapi etika ini qad la takunu, boleh jadi tidak diperhatikan oleh suami istri atau dua-duanya, sehingga ya kok terjadilah tanafur, hilangnya keakraban. Hilangnya tanafur itu sudah tidak lagi bisa dekat-dekat, hilangnya keakraban di antara keduanya, sehingga tidak ada lagi ruang untuk berdamai. Fakana la buddha, maka tidak boleh tidak perlu ditetapkannya berbagai macam ketentuan tu'adi ilah yang mengantarkan pada lepasnya ikatan pernikahan. Namun lepas ikatan pernikahan tersebut ala nahwi dalam model tanpa menghancurkan, menyia-nyiakan, tanpa ada yang tanpa menelantarkan hak-hak masing-masing dari suami dan istri. Nah, perceraian ini perlu diadakan madamat selama sebab-sebab untuk ta'ayush, sebab-sebab untuk hidup bersama, qad batat ma'dumatan, qad sarat ma'dumatan, sudah menjadi satu hal yang ma'dumatan, tidak ada fima bainahuma, di antara keduanya. Dan tolak itu disyariatkan berdasarkan kitab Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dalil Al-Quran, firman Allah Ta'ala, tolak itu dua kali, yaitu tolak yang bisa kembali, bisa rujuk itu dua kali. Maka tahanlah, pertahankan sebagai istri dengan cara yang baik atau lepas dengan cara yang baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi, jika kaliannya tertujukan pada umat. Munadanya Nabi, namun idza talaqtum, bukan idza talaqta, namun ditujukan kepada umat. Jika kalian mencerai, jika kalian para suami mencerai istri, maka cerailah pada waktunya yang dituntunkan. Dalam hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, liraji'ha, hendaknya Ibnu Umar perintahkan Ibnu Umar supaya merujuk. Ya, untuk merujuk istrinya, jika kemudian istrinya telah suci, ya, maka hendaklah dia ceraikan jika dia mau. Dan ulama pun sepakat bolehnya tolak dan disyariatkannya tolak. Kemudian hikmah disyariatkannya tolak. Tolak disyariatkan karena terkandung di dalamnya solusi lil muskilat azawjiyah, untuk berbagai macam problematika rumah tangga saat memang dibutuhkan, wabi khosatin, terutama saat sudah tidak ada lagi al-wafaq, saat sudah tidak ada lagi keharmonisan. Kemudian saat hululil bagda, adanya kebencian yang layak tamakan azawjan, yang suami istri itu tidaklah memungkinkan ketika ada kebencian tersebut untuk melaksanakan aturan-aturan Allah dan meneruskan kehidupan rumah tangga. Wahuwa, maka tolak dengan sebagai solusi problem rumah tangga semacam ini ada di antara sisi keindahan agama Islam. Karena Islam tidak memaksakan, sudah enggak cocok, sudah tengkar setiap hari, tetap saja suruh jadi suami istri sebagaimana agama yang lain. Maka adanya bolehnya cerai satu keindahan ajaran Islam. Karena tidak mesti solusi itu adalah dengan mempertahankan rumah tangga. Tidak mesti semua solusi problem rumah tangga itu, tidak mesti selalu jawabannya pertahankan rumah tangga. Terkadang solusinya adalah ya sudah pisah saja. Hukum tolak dan di tangan siapa kalau tolak itu ada. Maka pada dasarnya dalam tolak, hukum dasar untuk tolak adalah jais dan mubah, boleh dan boleh ketika ada kondisi mendesak dan ada kebutuhan untuk tolak. Semacam jeleknya moralitas istri dan jeleknya cara dia mempergauli suaminya. Kemudian yang ini jais. Kemudian yang kedua, wayukro, dan makro ada tolak jika tidak ada kebutuhan. Misalnya tolak karena ingin nikah dengan perempuan lain, padahal istrinya ini tidak ada masalah. Namun karena istrinya sudah empat, tambah satu lagi tidak mungkin. Padahal sudah ngebet dengan yang kelima, akhirnya tanpa sebab apa-apa salah satu istrinya yang empat dicerai. Maka ini di sini dikatakan makruh. Namun sebagian ulama menilai tolak tanpa sebab hukumnya haram. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya haram, jumhur mengatakan hukumnya makruh. Karena dengan terjadinya perceraian tanpa sebab ini, maka ini menghilangkan pernikahan yang memuat berbagai macam maslahat yang dianjurkan. Min ikfafi nafsihi, yaitu dengan terjaganya kehormatan, kemudian adanya keturunan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tolak hukumnya haram dalam sebagian keadaan sebagaimana akan datang penjelasannya ketika kita membicarakan tolak bid'i. Kemudian yang keempat, maqad yakunu wajiban ala saksi, dan boleh jadi tolak itu hukumnya wajib atas seorang suami. Semisal seandainya dia tahu fujur, fujur disini maknanya zina, zina yang dilakukan oleh istrinya, watabayana zinaha, dan telah jelas zinanya, maka dia perlu talak li'alla yakuna dayuthan, supaya dia tidak menjadi dayuth, dan supaya tidaklah tulahak bihi dinisbatkan kepadanya satu anak padahal itu dari air mani orang lain. Demikian juga seandainya istri itu tidak mustaqimah agamanya, dia tidak mau tutup aurat atau tidak mau puasa, tidak mau sholat. Contohnya seandainya seperti istri itu meninggalkan sholat dan tidak bisa lagi diluruskan. Sudah berulang kali diingatkan, diajari, ditegur, dimarahi supaya sholat, masih saja tidak mempan. Maka tolak dalam kondisi tersebut bisa jadi hukumnya wajib. Kemudian kata-kata untuk terjadinya tolak, lafadz untuk tolak itu ada dua macam. Yang pertama adalah sharih, kata-kata yang tegas. Itulah kata-kata yang memang secara bahasa maudhu'ah lahu, dibuat dalam bahasa untuk menunjukkan makna cerai. Cirinya la tahtamil ghairahu, kata-kata tersebut tidak dimungkinkan mengandung makna yang lain. Yaitu dalam bahasa Arab, maka itu ada kata-kata tolak, wama tasarrafa minhu, dan turunannya. Tolak tuki atau turunannya, anti mutallaqah, mutallaqah, engkau adalah mutallaqah, perempuan yang dicerai, dan seterusnya. Boleh jadi fi'il madhi, tolak tuki atau isim fa'il, anti talikon atau isim maf'ul, anti mutallaqaton. Maka ini adalah dalam bahasa Arab kata-kata yang menunjukkan jatuhnya tolak. Namun bukanlah termasuk kata-kata sharih kalau menggunakan fi'il madhi atau fi'il amr. Misalnya tutallaqina, engkau akan dicerai. Akanan, gak tahu kapanan. Maka kalau fi'il madhi itu maknanya baru janji untuk mencerai. Kalau fi'il mudhari maka itu statusnya baru janji untuk menceraikan. Maka cerai belum jatuh. Dan ketika kamu akan saya cerai, ya nggak tahu kapan akannya, ya, maka belum jatuh. Maka itu cuma janji untuk mencerai, janji semacam ini tidak harus dilaksanakan. Atau cerailah engkau, lepaslah engkau. Ini fi'il amr di sini dikatakan kalau itu bukanlah kata yang jelas untuk menunjukkan tolak. Kemudian yang kedua adalah kinaiyah, kata-kata metafor. Kata-katanya adalah kata-kata metafor. Kiasan, definisi adalah kata-kata yang mungkin maknanya cerai atau bukan cerai. Contohnya dalam bahasa Arab, perkataan suami kepada istrinya, anti khaliyah, engkau bebas. Ah, bebas apa? Tidak jelas. Anti bariyah, engkau bebas, atau baina, engkau bainun, engkau lepas. Atau kalimat habluki ala gharibiki, ya, talimu ada pada mula alam gharib. Di sini maknanya kita lewati dulu, wa alhiki bi ahliki, pulanglah, kembalilah kepada keluargamu, atau kalimat semacam itu. Perbedaan antara kata-kata yang tegas dan kata-kata kinayah dalam cerai. Kata-kata yang tegas, yaqa biha talaku, maka cerai itu yaqa, terjadi dan sah, meskipun lam yanwihi, meskipun suami mengklaim kalau dia tidak berniat untuk mencerai. Sebenarnya meskipun tidak berniat di sini bukan artinya tidak berniat, dia itu pasti berniat. Namun klaim dia tidak berniat, itu yang kita tolak. Kamu tak pegat, maksud saya bukan cerai kok. Kan, enggak bisa kita terima. Bukannya dia tidak berniat, hakikatnya kita yakini dia berniat. Namun klaim kalau dia tidak punya niat untuk mencerai istrinya, yang tidak bisa kita terima. Baik ucapan cerai tersebut dia ucapkan dalam kondisi serius ataupun hazilan, ataupun tidak serius, mazihan, ataupun dalam kondisi bercanda. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal, seriusnya adalah serius, tidak seriusnya adalah serius. Akad nikah, tolak, dan rujuk. Diatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Adapun kinayah, maka layaqa biha talaqun, tidaklah terjadi padanya perceraian kecuali jika dia berniat cerai muqaranatan, yang itu berbarengan saat dia mengatakannya. Karena kata-kata ini dimungkinkan maknanya cerai atau bukan cerai, maka tidaklah sah, tidaklah jatuh kecuali dengan niat mencerai. Illa kecuali jika dijumpai indikator yang menunjukkan kalau dia meniatkannya. Ya, maka dalam kondisi ini klaim dia tidak berniat, laisoddaq qauluhu, perkataannya tidak diterima. Ya, maka kinayah itu ada dua macam. Ya, kinayah tanpa indikator dan kinayah dengan indikator. Maka kinayah dengan indikator itu menjadi sharihah. Kinayah dengan indikator itu menjadi sharih. Misalnya kalau dalam bahasa kita termasuk kinayah, bubar misalnya. Kita bubar. Bubar ini ya kalau tanpa indikator ya multitafsir. Kita bubar, ya, bubar tangkarnya, bubar cekcoknya, bubar ya macam-macam, ya ada banyak macam-macamnya. Namun kalau ada indikator situasi, indikator situasi boleh jadi tengkar, kemudian ya sudah kita bubar. Maka ya, memang asalnya bubar, kita katakan kita bubar, itu multi makna. Namun itu manakala di luar konteks. Di luar konteks multi makna. Namun dalam konteks suasana tengkar dan semacam itu, maka dia tidaklah mungkin bermakna kecuali cerai. Setelah itu suami mengatakan, "Kak, saya tidak berniat untuk mencerainya." Maka tidak bisa diterima. Falai sodak kauluhu, klaim dia kalau tidak berniat untuk mencerai dalam kondisi ini tidak bisa kita terima. Maka dia tetap jatuh sah bercerai. Ini satu hal yang patut diperhatikan, karena sebagian orang mengira bahasanya kinayah selalu kinayah, metafor selalu metafor. Tidak. Ya, sebagian ustadz yang tidak mendalami masalah ini, dikira ya, metafor selalu metafor. Oh, itu tidak jelas kok. Nah, metafor itu bisa tidak metafor, bisa berubah menjadi sharihah, manakala ada qarinah, manakala ada indikator. Dan hampir-hampir sulit kita untuk menjumpai kinayah yang betul-betul kinayah. Ya, kalau indikator ini diperhatikan, maka bisa kita akan jumpai bahwasanya mayoritas kinayah itu sharihah ketika diletakkan dalam konteks. Konteks cekcok, konteks perang mulut, kemudian konteks bosan dengan si suami, bosan dengan istrinya, istri bosan dengan suaminya, maka jadinya sharihah. Namun sharihah dighairihi. Jadi maka alfat sharihah itu ada sharihah binapsiha dan ada sharihah bighairiha, kan? Ai bil qarinah. Sharihah karena qarinah, qarinah konteks, qarinah suasana. Kemudian poin berikutnya adalah tolak sunnah dan tolak dan hukumnya. Tolak sunnah yang dimaksud dengan istilah tolak sunnah adalah tolak yang diizinkan oleh syariat. Itulah tolak yang al-waqi' jatuh tepekan sesuai dengan ta'alim ajaran syariat Islam. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam dari dua sisi. Pertama, jumlah bilangan cerai, kemudian kondisi saat menjatuhkan cerai. Fasunnah maka yang sesuai dengan sunnah, jika suami terpaksa untuk mencerai, hendaklah dia cerai cukup satu cerai. Ya, jangan bilangan lebih dari itu, cukup satu cerai. Dan itu pada saat istri dalam keadaan suci, dan selama suci belum pernah dikumpuli. Suci artinya suci dari haid, bukan suci dari najis ya, dan suci dari haid. Dan selama suci dari haid itu belum pernah sekalipun terjadi jima. Kemudian setelah itu dia biarkan, cukup diucapkan. Jangan kemudian pagi sudah cerai, kemudian malam ngomong cerai lagi. Enggak, sudah. Satu saja. Sekali saja, enggak usah diulang-ulang. Gitu. Kemudian dia biarkan, kemudian tidak dia ikuti dengan cerai yang lain. Demikian seterusnya sampai masa iddah berakhir. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, jika kalian mencerai istri, maka cerailah pada waktunya. Artinya di waktu yang disyariatkan, yaitu fistiqbalil iddah, yaitu waktu menjelang iddah, yaitu saat suci. Karena masa haid tidaklah terhitung minal iddah, termasuk iddah. Maka iddahnya, iddah itu dihitung dengan haid. Maka li'iddatihinna itu maknanya qabla iddatihinna. Sebelum iddah, iddah dihitung dengan haid. Ketika iddah dihitung dengan haid, maka li'iddatina sebelum iddah. Karena cerai yang dijatuhkan pada masa haid, itu haid ketika itu tidak dihitung. Haid ketika itu tidak dihitung, dan ini merugikan istri. Memperlama masa iddah. Karena dia haid, kemudian suci, baru haid ini baru masuk hitungan. Dan ketika dia ini masa suci, 5 hari lagi haid, cerai, begitu haid dia sudah langsung haid 1, nanti haid lagi haid 2, haid 3, selesai haid 3, selesai. Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sejumlah ulama berkomentar untuk ayat ini, li'iddatihina artinya fituhri min ghairi jima'in, di masa suci sebelum dikumpuli. Hukum cerai yang sunnah, ulama sepakat bahwa cerai sunnah itu sah. Ingat firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca, la'iddatihina ay fi zamani tuhri, di masa suci. Nanti kalau cerainya itu adalah talak bid'ah, maka nanti ada perselisihan sah ataukah tidak. Kemudian tolak bid'ah dan hukumnya. Bid'ah di sini bukan bid'ah dalam istilah yang familiar, sunnah dan bid'ah. Ya. Karena bid'ah di sini maknanya melanggar syariat, melanggar tuntunan, bukan mengada-adakan ibadah tersendiri. Maka tolak bid'ah adalah tolak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam bentuk yang terlarang, yang haram, yang dilarang oleh syariat. Dan ini haram bisa dari satu dari dua sisi. Haram dari sisi jumlah cerainya, kemudian kondisi saat menjatuhkannya. Maka jika seorang suami mencerainya dengan cerai tiga namun dengan satu kata-kata. Satu kata-kata itu misalnya, kau kucerai dengan cerai tiga. Atau satu kata jadi, kau kucerai. Atau dengan menyebutkan kata-kata lebih dari tiga. Kucerai engkau dengan cerai 100. Nah. Ini tiga sekaligus. Au mutafariqat fituhrin wahid. Atau tidak sekaligus. Namun terpencar namun di masa satu suci. Hari ini bilang, kau kucerai. Besok bilang, kau kucerai. Jadi dia masih di masa suci itu. Besoknya lagi, kau kucerai. Untuk pagi ngomong, kau kucerai. Siangnya ngomong, kau kucerai. Malamnya, kau kucerai. Ini makanya tadi disampaikan, cukup satu saja. Jangan ditambahi. Atau demikian juga, cerai bid'ah adalah mencerai istri dalam kondisi haid atau nifas. Atau mencerainya dalam keadaan suci yang pernah dikumpuli. Dan dari jima tersebut belumlah jelas kalau dia hamil. Kalau cerai dalam kondisi jelas hamil malah tidak mengapa. Maka ini adalah talak yang bid'ah yang hukumnya haram, dilarang oleh syariat, pelakunya yaitu pihak suami berdosa. Maka talak bid'ah fil adat dalam masalah jumlah, maka itu menyebabkan perempuan tersebut haram baginya sampai nikah dengan suami yang lain. Maka di sini penulis Fikih Muyassar mengambil pendapat jumhur. Bahasan cerai tiga sekaligus sah tiga. Cerai tiga sekaligus itu sah tiga. Ini pendapat jumhur ulama Imam Madzhab yang empat, ini pendapatnya. Lain halnya dengan Ibnu Taimiyah yang mengatakan cerai tiga sekaligus tetap jatuhnya cuma satu. Nah, ini yang diambil oleh penulis kitab Fikih Muyassar, cerai tiga sekaligus sah sebagai tiga. Mengingat firman Allah, jika dia menceraikannya lagi, maka tidaklah halal perempuan itu baginya, mimba'du setelah itu, sampai nikah, yaitu jima, dengan suami yang lain. Yaitu yang dimaksud dengan talaqa, menceraikannya ay atsalisa yang ketiga. Ini yang pertama. Talak bid'i dalam jumlah. Kemudian talak bid'i dalam waktu. Maka yang dianjurkan adalah merujuk. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang mencerai istrinya dalam kondisi haid, maka Nabi perintahkan agar Ibnu Umar merujuknya. Kemudian jika dia rujuk, maka wajib baginya untuk mempertahankan si istri sampai suci. Setelah suci, kalau mau dia boleh ceraikan. Jika mau, dia bisa tetap mempertahankannya. Namun, cerainya tetap berarti terhitung cerai. Dan hukum menjatuhkan cerai dengan bentuk raja'i, dengan bentuk talak bid'ai. Haram bagi suami untuk mencerai istrinya dengan cerai bid'i, baik cerai bid'i dari sisi jumlah bilangan cerai atau waktu pengucapan cerai, mengingat firman Allah Ta'ala, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Pertahankan sebagai istri dengan baik-baik atau lepas dengan baik-baik. Termasuk lepas dengan baik-baik adalah tidak cerai dengan cerai yang bid'ai. Wahai Nabi, ceraikan jika kalian mencerai istri, maka cerailah sebelum masa iddahnya. Artinya dalam kondisi suci, belum pernah dikumpuli. Ditambah karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tatkala mencerai istrinya dalam kondisi haid, Nabi perintahkan untuk merujuk kembali. Namun yaqa at-talaqu bid'i ka sunni, namun talak bid'i itu sah sebagaimana talak sunni. Dalilnya karena Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya, dan tidak ada istilah rujuk kecuali setelah terjadinya talak. Maka pada saat itu, maka tuh sabu dihitung cerai ini sebagai cerai. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ini kembali menyelisih pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mengatakan bahasanya cerai bid'i tidak sah. Adapun perintah Nabi untuk merujuk itu adalah rujuk secara bahasa, bukan secara istilah. Dan yang benar, hukum asal kosakata dalam hadis adalah dimaknai dengan makna istilah, makna syar'i, dan tidak dimaknai dengan makna bahasa. Sehingga rujuk tersebut adalah rujuk, dan ini adalah dalil kuat jumhur ulama, dan inilah yang benar, talak bid'i itu sah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.